Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur ya Bu, kita masih diberi kesempatan bisa bertemu kembali dalam acara yang disajikan oleh stasiun JTV, yaitu acara Bu Nyesu. Saya Tan Mihwa mengucapkan selamat atas nikmat Allah ini, puji syukur kita kepadanya ya Bu. Alhamdulillah. Ya, dan yang kedua tentunya salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kali ini kita akan bersama-sama belajar mengkaji pendalaman agama Islam, yaitu tentang anjuran pernikahan, anjuran nikah. Bu, sudah nikah semua? Sudah berapa kali? Oh, satu. Terus saya nanya kan boleh ya toh? Ya, satu kali ya. Jadi kenapa Islam itu menganjurkan satu pernikahan dan kapan sebaiknya menikah dan apakah tujuan sebetulnya pernikahan itu? Sebelumnya sebaiknya kita akan mendengarkan dan akan menyaksikan satu fragmen sajian dari teman-teman kita berikut ini. Assalamualaikum Bu Ibu. Waalaikumsalam. Wah, wulan-wulan iki wulan sing nyenengno Ibu-ibu. Saiki ku padha musime wong rabi. Rabi kuwi enak Bu nggih? Nggih. Wis rabi kabeh. Lho, mangane kok wis perot kabeh. Nah, wong rabi ku jelas enak, sing gak enak iku nak ngopeni. Ya wong wedok kari mangan turu lanang nyambet gawe loro kabeh. Lah saiki aku duwe rencana meneh nak rabi isuk durung wayah sarapan tak terno nang moro tuwo. Bengi mari makan malam tak jemput. Dadi sarapan mangan awan mangan bengi melok wong tuwo dadi kari turu tok. Enak iki. Nambet gawe loro. Kan biar arek biasa kumpul lang kene iki. Eh, ngoceh yo kaya mangan trip. Mas, aku mau masalah serius. Kok masalah apa toh? Ayu yo wis. Terus? Iya, no masalah apa? Ini lho mas, bapakku maksa aku rapi yang berjabat deso. Ya apa iki? Ya api, ini mana lo gembel? Tapi ini cuma so, aku bingung mas, terus terang mas, ya aku gak cinta sama DE. Terus ya apa? Iya lah, kok ini gak gelem, krono gak seneng menunang hari. Iya, iya lah mas. Gak cinta? Iya. Wong ngurip kudu yo tak tandani. Nak gak ngenteni jodoh, ngenteni mati. Nak kon gak gelem rabi ngenteni mati tok ae. Masalah cinta iku nyusul ibu-ibu ya. Cinta nyusul. Trehno jalaran saka kulino. Wis. Benar to? Tapi aku mau dikawin paksa mek bapakku, aku mau. Harusnya tuh ya aku pengennya tuh kenalan dhisik. Kenalan dhisik. Mendalami. Baru kawin. Ndok ngono lah enak to, Mas. Nah, saiki kan awakmu wis kenal aku. Mari kenalan. Nah, gak gelam ambil ibu ya, ambil aku kan gak apa-apa. Aku kan remah. Tambah moh aku mas, moh. Waduh, repot gak ngwetok itu. Dirapi gak gelam. Jaluk sih bujang, ay. Kene kelas sekeluarga sih, nyale wis bujang ae. Iya rek. Kon iki teko ngomele lah apa? Kok susui kok rumah sakit jiwa iki. Kon iki ya ono masalah apa ngomongo. Ngene lho, calonku bojo sing nomor 2 lho. Ngomele padahal kawin. Sik seminggu rungkas ngomele. Pusing aku nang omahe taman, pusing ngurusi ngono iku. Kembe obat, Mas. Kan sing ngono. Wah. Pusing duduk men obat, pusing ngurusi wong wedok. Terus. Bakarmu ya apa? Aku wis di keluarga sih. Biyen aku wis pacaran suwe ambek dheke. Iya, terus. Aku wis janjian biyen wis apa? Wis perjanjian. Wis perjanjian. Ceritane biyen. Masuk gak sampean kawin gak apa-apa, Mas. Sing penting aku sok kumpul bareng sampean. Enak ae sampean niku yo maca ndi sing gelem. Aku yo moh. Bukine dadi ruwet saiki ngene. Iya. Iya. Kabeh sing ngalami kudu awakmu tok. Wong liya padha ngalami. Tapi kok nek tujuane apik dilakoni, nek elek yo gak usah. Ngono lho. Ngerti tak gak kon iki? Saiki nek bojo pacarmu gak gelem kon rabi. ayo diparani rono. Nak gak kelam ambek kon ambek aku. Jangan aja gue ya. Kon di gak kelam ambek anak lura. Enggak. Tak rabi karo. Ayo budal saiki dimareno. Ayo. tadi kita udah tahu fragmen. Apa Bu isi fragmen tadi, Bu? Duh. Iya. Ingin menikah satunya enggak mau, satunya bingung untuk menikah yang kedua kali. Sedangkan Ibu bingungnya kenapa? Iya, pemirsa JTV dan pemirsa JTV yang di rumah ataupun yang di studio, alhamdulillah kita akan membahas lebih dalam tentang lembaga pernikahan. Kenapa Islam itu menganjurkan pernikahan? Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, nikah itu adalah sunnah, sunnahku. Barang siapa tidak menjalankan sunnahku atau tidak melakukan itu ya, maka dia bukan termasuk umat. Kalimat ini perhatikan baik-baik. Ya Allah, wong jenenge nikah ki enak lho lah pokok nikah itu ya. Yang tidak diperbolehkan oleh Islam yaitu apa? Sengaja untuk diniatkan tidak menikah tanpa ada alasan yang bisa dimaklumkan. Nah, sekarang kita sudah sama-sama tahu kodratnya manusia itu adalah punya cinta kasih. Maka sebagaimana dikatakan oleh ayatullah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya? Setelah Allah menciptakan bumi, langit dan seisinya, maka Allah itu Maha tahu ada getar hati di dalam dada anak manusia. Allah sudah Maha mengetahui dan memang itu diciptakan oleh Allah, itu diciptakan getar cinta kasih, getar hati yang memang pada saat itu dibutuhkan yang namanya pasangan. Itu sudah yang alamiah, yang benar-benar memang kodratnya bahwa manusia itu diciptakan hidup berpasang-pasangan. Manusia lanang kawin karo wong, bukan karo wong lanang, bukan ya. Wong wadon kawin karo wong lanang, kawin karo wong. Nah, di Indonesia memang belum musim. Di negeri Belanda, Bu, lanang kawin karo lanang sah. Oh iya, disahkan, dilegalkan secara hukum itu. Dan Indonesia semoga tidak akan pernah terjadi ya. Amin. Apa iso wong lanang karo wong lanang? Gak bisa, gak cocok, ya kan? Wong wedok karo wong wedok gak cocok. Wong lanang karo wong wedok cocok. Enggak tak bajutno ya. Loh benar tidak? Lanang oleh lanang, wadon oleh wadon, itu jenenge jeruk makan jeruk. Bahaya. Nah, inilah tanda-tanda kekuasaan Allah, maka diciptakan engkau berpasang-pasangan dari jenismu, maksudnya manusia oleh manusia. Kalau nak manusia kawin karo hewan atau sekawin sama jin, mungkin hanya dalam cerita legenda kali ya. Karena ya Bu ya, manusia kawin oleh itu yang normal, yang nyalai kodrat loh. Menungso kawin karo kewan kan ya lucu. Mungkin itu jalan legenda apa sangkuriang saja kali ya. Ya, oleh si tumang, begitu kan? Begitu kan belok legenda TV. Nah, kemudian manusia kawin dalam jin, mungkin juga hanya ada di dalam sinetron gitu ya. Yang benar adalah manusia dapat manusia. Nah, kapan dianjurkannya menikah? Karena Allah sudah melengkapi, yaitu apa? Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Diberikannya cinta kasih. Anugerah yang terbesar yaitu ketika manusia itu memiliki rasa cinta. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Sebab kita sengsara bila tak punya cinta. Kasian deh. Rasa dikeploi. Pengaku duduk penyanyi ini kok. Tapi saya suka lagu itu karena itu lagu cinta kasih ya, bahwa cinta itu memang kodratnya manusia. Nah sekarang bagi seorang pemuda, lek wes cukup umur, wes gak umbelen, wes balek, terus sudah punya keinginan kawin dan sudah memenuhi syarat, mampu memberikan nafkah secara lahir dan batin, dianjurkannya untuk menikah. Ya, ma'syara sababi man istata'a minkum Ba'ati faryata jawaj. Ya Allah, dikongkon dah nikah. Lek gak nikah-nikah, aku selak karaten. Betul tidak? Keris lek gak tahu diumbai, jimat itu ya karaten kok. Ayo. Eh, sudah cukup waktunya, sudah cukup umurnya, sudah balik, sudah ada keinginan nikah. Lah gak nikah-nikah itu ngenteni ya. Disian uang bahaya sekali, ya kan? Nah, kenapa? Karena nikah itu ya bisa menundukkan pandangan kita, pandangan mata kita supaya gak jelalatan. Fa innahu ghadahu lil basari. Jadi apa? Bisa menahan mata dari diharamkannya mata yang tidak boleh kita melihatnya itu. Dan kemudian apa? Wa ansanu lil farji, bisa menahan nafsu syahwat. Ini pentingnya pernikahan. Tidak pernah dibenarkan di dalam Islam itu hidup berdua semen leven, hidup tanpa ikatan pernikahan. Nah, ini kan lagi yang ngetren sekarang ini. Lah apa nikah susah-susah. Ibaratnya ngono apa kan golek sapi. Tuh, golek rawon bae. Mari ngono mari mangan rawon kare gledakne jak. Ono sing urai. Tapi lek sapi lek leren ngekei suket lan. Gak bisa seperti itu. Itu wujud konsekuensinya. Maka seorang pemuda yang sudah memberikan nafkah lahir batin bisa gitu kan ya, sehat walafiat secara lahir, bisa memberikan nafkah secara batin. Eh, nafkah lahir sama batin penting mana, Bu? Temen ta? Iya. Aku anak sing ngomong ngene. Halah. Aku gak apa-apa masih wonge gak mulih pokoke duwike mulih. Gelem ngono. Nah aku gak gelem Bu, sorry ya. Saya nikah bukan sama uangnya tak. Uangnya perlu mulai boten. Sebaliknya, uangnya mulai nang omah terus tapi gak dikei nafkah lahir. Ngerana gitu. Ya jadi penting mana? Nah disinilah letaknya. Maka lembaga suci pernikahan, lembaga yang begitu sakral, lembaga yang begitu kudus, lembaga yang begitu suci, maka ini diagungkan di dalam Islam. Islam tidak pernah menganjurkan orang untuk hidup membujang selamanya. Karena ini memang satu pernikahan itu kenapa sih di dalam Islam dianjurkan? Karena ini adalah titik awal pintu untuk membuka perkenalan manusia satu dengan manusia lain, kaum satu dengan kaum yang lain. Dengan saling mengenal ini, maka diharapkan terbukanya pintu selanjutnya untuk saling tolong menolong. Orang kalau sudah saling kenal mengenal dengan ada cinta kasih, dengan adanya kasih sayang, maka orang ini bisa diharapkan saling tolong menolong. Nah disinilah letaknya. Kenapa lembaga pintu pernikahan? Dan ini menghalalkan sebuah hubungan yang seharusnya tidak boleh antara laki-laki dan wanita yang bukan muhrimnya. Maka dihalalkannya dengan diikatkan dengan sebuah kalimatullah, yaitu dengan sebuah lembaga suci pernikahan. Allahu Akbar Bu, ya Allah. Kita ini wanita ini termasuk subhanallah di dalam Islam ini dijunjung tinggi. Karena apa? Zaman dahulu sebelum Islam datang, maka ya Allah, wong wedok ngono kaya pajangan. Seperti hiasan, mereka tidak perlu dinikah. Dan dulu zaman dulu itu wong wedok itu druwentengnya ke tanpa adanya poligami itu wis pokoke, ngene ya gelem to, Bro, jrek ngoten. Di sekarang tidak bisa main-main. Dengan adanya lembaga suci pernikahan, maka wanita dianggungkan, derajatnya diangkat. Lah, lek sik sampe gelem urip berdua tanpa nikah, ya bodone sing wed. Tapi cinta kok, Bu. Tidak bisa demikian. Penyaluran cinta kasih yang benar adalah dengan sebuah lembaga pernikahan. Lah lek wis suwe gombol terus lho. Wong lanang karo wong wedok nang diparane, bukan mengepeske. Tapi banyak kejadian karena terlalu lamanya pacaran gitu ya. Muka-muka kesing rungokne ndak kawin temenan ya. Allahu Akbar. Suwe pacaran sampai gak nikah-nikah lu suwe. Engko tak khawatirno itu ana setan adu-adu lho Bu, setiap kali budal wong loro pertama ya kan. Udanan nyiup wong loro. Kuwengen nginep. Wong pira? Loro kan? Budale wong pira, Bu? Mulie wong? Telu. Ya Allah. Makanya hati-hati nggih. kewajibane wong tua untuk apa juga kalau punya anak wanita itu harus tahu Bu, lek wis duwe kanca lanang itu didelok, ya kan? Kewajibane wong tua anak telu ta, Bu? Kaping pisan paring asma yen to anak wis dilahirno, kaping pindho ngertene agama yen wis duwe akal sempurna, kaping telu iku ngrasa yen ta anak wis dewasa. Makane lek wis anake balik ya Bu, dewasa, kok kira-kira kok duwe kanca lanang bendina akrab wis ndang dilatekne wae aja nunggu apa-apa. Enggo selak dipangan Bathara Kala ya. Enggo selak didisiki sing macam-macam bahaya sekali supaya tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diingin. Nah, ini yang dikhawatirkan justru. Nah, saiki Bu, Pak, Mas, Mbak, saudaraku di JTV di rumah, pendengar JTV, pemirsa JTV dan di studio. Nah, untuk memilih jodoh yang baik itu yang bagaimana? Aja anggap pilih juga. Wong lanang delok wong wedok siji ya, deloken sing agamane apik. Nggih. Ingat baik-baik, sing loro, teh isa sing subur. Lho, lah ngetesnya piye Bume, Mbak? Ayo, ya apa kira-kira ngetesnya? Apakah dicoba dhisik? Jangan main-main, ayo. Jangan pakai coba-coba dulu, menikah kok coba-coba. Dites dulu loh, Mas Wit. Dulu anekmu mempeng dites disik dari ini. Dites dulu bukan, caranya apa? Lihat dari bani keturunannya. Oh, ini anaknya akeh. Ya, cok golek sing anake titik. Golek ganti anak bingung. Alasan lagi untuk poligami loh. Poligami atau poligami. Nah, ini yang berbahaya ya. Terus ketiga, lek iso Mas, mas-mas sing rungokne hari ini lek iso golek sing wedok iku sing sik gadis atau masih perawan. Lah perlu Bume wae yo. Ya apa yo ya sembur sik kok. Nah, kalau bisa carilah yang masih perawan supaya apa? Sama-sama seneng perasaannya. Rasulullah pun menganjurkan. Walaupun apa ya, karena Rasulullah pernah kawin dengan janda juga dengan gadis, maka Rasulullah mengarahkan untuk supaya menikahi gadis. Itu memang anjurannya. Dan yang lebih ini lagi, Rasulullah menekankan, wong lanang lek milih wong wedok deloken satu karena kecantikannya. Supaya apa? Engkau bisa menikmati. Wong padha-padha ngingoni nek elek gak kena dijak buwuh. Yo mboten nggih. Nggih mboten. Tapi apakah harus memilih selalu cantik? Ya iyalah lah apa melele. Ya harus cantik kalau bisa lah apa kula sing elek. Ya lek ra iso apa boleh buat. Sing kedua, pilihlah karena hartanya. Nanti dirabi wong sugih mbek wong larat. Lah iya. Motor duiten banyak. Nah ya, ya kalau bisa cari karena hartanya. Yang ketiga cari karena keturunan. Tapi tiga-tiganya tidak menjamin pasti oke. Karena apa? Uang lek milih karena cantikane, deloken to. Panjenengan ukur dhewe kula, panjenengan tambah suwe tambah ayu apa tambah elek. Nah, kemudian apakah orang itu selalu kaya terus kaya? Belum tuh. Maka kalau kita memilih karena kekayaan, di saat orang itu jatuh miskin, maka kita tidak mencintainya lagi, maka kita akan mencari yang lain. Tidak akan punya satu kesetiaan. Nah, ketika karena keturunannya, ini pun tidak menjamin. Banyak orang keturunan baik-baik juga belum tentu, Pak. Tetapi ada juga beberapa keturunan yang tidak baik, tapi dia juga bisa menjadi baik ketika tiganya tidak menjadikan satu jaminan. Maka Rasulullah menekankan, kawinlah yang sekufu, yaitu yang satu agamanya, akhlaknya yang bisa dilihat. Ya Bu, saya tak tekoi panjenengan. Dia anak wedo ayu. Terus kemudian ada yang melamar. Sing lanang ganteng, pangkat, anake wong api-api, wah, hartanya berlimpah ruah, berbeda agama. Panjenengan purun? Ya. Alah gayamu ora ana sing tekok saleh anake. Coba ditekokno demen ya sik, dipikir, pikir, dipikir, pikir. Aduh iki kok ganteng, lah kok suki, kok pangkat. Alah sapa ngerti engko lek wis dadi wong loro iso berpindah. Jangan terlalu berharap banyak. Itulah sebabnya Islam itu tetap mengharamkan kawin berbeda agama. Rungok no kabweh. Ya wajar dong. Orang non muslim juga mengharap mereka juga dapat sama-sama non muslim. Wajar toh kalau Islam juga kepingin dapat Islam, gimbotan? Nah itulah makanya. Inilah tuntunannya. Lah hukum pernikahan sendiri itu apa Bu hukumnya? Jais, jadi hukum asalnya yaitu diperbolehkan, boleh menikah itu ya. Jadi apa? Memang boleh. Sunnah, sunnah bagi siapa? Sunnah bagi siapa Bu? Hukumnya itu bisa berubah-ubah. Bisa sunnah bagi yang sudah merasa mampu. Itu hukumnya sunnah loh Bu. Lebih bagus menikah daripada membu. Apa sih enaknya jadi bujangan? Turu yo kademen. Makan. Makan sendiri, tidur, tidur sendiri. Terus loh Bu, jalan pinter ya Mas, lek lagi ngono segalanya sendiri lapo enake. Ya muka-muka sing bujang dan krungu ini kita rapi, undangannya tak tunggu rek. Allahu Akbar ya. Jadi apa? Hukumnya itu sunnah bagi yang sudah mampu memberikan nafkah secara lahir batin. Lah yang ketiga, menikah itu jadi wajib hukumnya bagi siapa? Yang sudah mampu balik, mencukupi umur, dan kemudian sehat lahir batin. Dan kemudian apa? Takut kalau sampai tidak nikah itu melakukan perzinaan, takut terjerumus zina, maka hukum pernikahan ini menjadi wajib. Hati-hati ya, orang laki-laki ya. Para pemuda-pemuda juga ya, kalau sudah memang merasa cukup lahir batin dan takut terjerumus zina, monggo ndang nikah Mas. Lah enak toh ya? Nikah enak mboten? Ya. Yuh, kayak sing rasane ini enak. Mantep tenan panjenengan sampe. Enak tenan ngono. Lah yo kula niki nggih ketun kok kula niki nikah. Lah kok gak pian-pian? Padahal kula niki nikah ini termasuk usia dini lho Bu. Kula nikah umur 19 tahun soalnya ayu dan payu jadine. 19 tahun Bu Mewa ini sudah menikah. Kuliah itu sambil gembol anak lho. Ya Allah. Ya pian timbangane kesuwen ya Bu ya. Kok timbangane gembole sak durunge nikah lak mendingan gembol setelah nikah toh ya. Lah LKMD kan jak bahaya. Apa LKMD? Tamaran keri meteng dhisik. Nah, ini adalah hukumnya wajib. Makro, bagi siapa makro? Kalau tidak mampu memberi nafkah. Nah itu lebih baik memang jangan nikah dulu ya sampai iso golek duit. Mbok ingone apa anake wong ya anake ndoke mertuae tetan dijarno wae lah. Yang keempat, hukumnya bisa haram kalau diniatkan untuk menyakiti si wanita itu karena dendam barangkali kontak nikahi arepe tak pulo soro. Kamu kalau setelah nikah itu akan tak siksa lahir batinmu. Ada enggak orang begini? Ada. Semoga kita tidak mengalami hal yang demikian ya Ibu ya. Nah, wis pokoke sing pemuda-pemuda les pilihan wis ndang aja suwe-suwe ngenteni ya. Iki bulan pira? Iya, dilungkas kan bulan Rajab. Masa baik untuk menikah. Ya, oke ya Bu ya. Monggo tentang anjuran nikah ini hukumnya sudah tahu kapan dan sebagainya sebaiknya segera menikah, maka monggo lek wonten pertanyaan silakan. Oke, monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ningsih Kuntoro dari kelompok pengajian. Ningsih? Iya. Lu jenenge kok lucu, Bu? Ningsih Kuning Sisih lho, Bu. Dari kelompok pengajian Nggih. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya bagi orang tua yang menunda perkawinan anak dengan alasan setelah sekolahnya selesai? Sudah itu aja, Bu. Terima kasih. Ya, ya sudah balik. Sudah balik ya. Oke, baik ya, Ibu. Jadi begini juga. Kalau misalnya orang tua punya pandangan seperti itu ya, dirundingkan sebaiknya ya. Dirundingkan pasti. Kenapa orang tua itu punya pandangan seperti itu lah? Mungkin saya kencur. Anika ngomencret dadaan ya. Saya cilik mungkin barangkali ya, mungkin loh ya, Bu. Mungkin saya 14 tahun ya, pertimbangan segala macam. Masa wis memeti 14 tahun kan durung ya. Belum kan? Nah, belum selesai sekolah ya. Tapi kalau kuliah saya rasa banyak juga orang yang kuliah sambil menikah, contohnya saya. Nah, itu juga alhamdulillah loh, Bu, masih ngono wae. Ya iso lulus buktine ya toh. Lah iya, makanya ini. Oh, anak sing guyu tetanya. Merasa kali. Subhanallah ya, Bu. Jadi gini, tentunya pertimbangan orang tua kalau misalnya masih terlalu dini di bawah umur ya diperundingkan baik-baik. Tapi kalau misalnya ya saya pikir ya, kalau orang tua itu ngerti daripada kejadian yang enggak-enggak, maka lebih baik dinikahkan. Oke? Iya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Retno, ya, Ibu dari Retno. Wisma Gunung Anyar, yeah. Dari pengajian Baitur Rahman. Iya, yeah, Ibu. Ibu, sangat menarik sekali. Saya senang dan sedih. Lihat kayak bunglon sampean ya, senang dia sambur sedih ya. Iya, Ibu. Itulah ada siang dan malam. Iya, subhanallah ya. Senang dengan agama saya Islam. Iya. Saya sedih dengan pernikahan yang saat sekarang yang terjadi, baik di umum maupun di beberapa kalangan teman. Pernikahan yang bagaimana, Ibu? Ya, itu Ibu. Satu, kebanyakan yang saya lihat, saya harus mencintai dan harus cinta. Kalau saya lihat sisi lain terhadap mungkin anak laki itu atau ibu perempuan itu agamanya kurang, hanya makan cinta. Bagaimana menghadapi situasi yang begini terhadap kalangan muda untuk orang tua yang saat sekarang banyak orang tua itu mengalah untuk putrinya atau putranya. Nah, ini Ibu mohon penjelasannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku jawabnya piye lek sampean waalaikumsalam. Assalamualaikum ngono lho, Bu. Lali dadakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aku sampe bingung rungokne sampean. Bu, ngaten nggih. Jadi gini lho, Bu. Ya sang ibu harus menuntun, mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka ibu ini harus mengarahkan bagaimana memilih jodoh yang terbaik. Nah, ini pemahaman tentang agama memang harus diperdalam. Jangankan yang seperti itu, Ibu. Masih banyak sekali yang kurang wawasan yang akhirnya apa? Tidak sesuai jodoh yang diharapkan. Maka ibunya harus menuntun, jangan ngalah-ngalah terus. Nanti kalau terjadi sesuatu hal pada anaknya, ibu ini kan tugasnya sampai menikahkan putrinya, memilihkan yang terbaik. Artinya bukan kok dijodohkan, tidak. Tapi kalau anak punya pilihan itu, ibu harus punya wawasan, harus punya masukan kepada si anak. Tapi lah wis nguwebet, ngotot, ngeyel sakarepe ya wis apa boleh buat. Tetapi tetap harus di saat perjalanan pernikahan ibu harus tetap banyak menuntun. Jadi tidak bisa lepas tanggung jawab begitu saja. Karena apa? Mereka baru pengalaman, Ibu. Ya sama lah kayak kita dulu waktu mulai nikah yo sik lola lolo ngono wis mengamingo. Harus ada tuntunan, harus ada wawasan. Maka terus kita dorong, kita motivasi untuk bisa paham sekali akan agamanya. Insyaallah dengan demikian sedikit demi sedikit yang enggak bisa langsung, Bu. Proses begitu loh, ya. Oke? Okay? Ibu ojo nguyu ta, Bu. Ayo mangga. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bu Sudarwati. Ye, Bu. Dari Jamaah Majelis Taklim Matlaul Qoliyah, Jalan Kapten Dulasim Gresik. Oh, Gresik. Tuh, kayak budak sampean. Ya, memangnya kota budak. Kota santri kok kota budak. Ya, kota santri juga. Nggih, welinge panganan tok ae. Ya, monggo, Bu. Yang saya tanyakan di sini yaitu masalah ida bagi istri yang ditinggal suaminya meninggal. Ya. Yang pertama, berapa lamakah masa iddah yang dilakukan oleh istri yang ditinggal suaminya meninggal? Kedua, berapa apa saja yang dilarang dalam pada waktu menjalankan masa iddah? Ya. Ketiga, seandainya si istri itu menikah lagi setelah melaksanakan masa iddah, apakah nantinya di akhirat bisa ketemu suaminya yang lama lagi atau ketemu suami yang baru? Oke, Bu. Terima kasih Bu untuk pertanyaan saya sini. Ya. Ya, Bu. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, kurang lebih ya masa iddah sebetulnya bisa dilihat dari ayat Quran ya. Kurang lebih kalau dalam hitungan hari kurang lebih 130 hari ya. Nah, apa larangannya? Jangan keluar rumah bermake up, kemudian dandan menor, kok takutnya apa? Di dalam masa iddah itu disir wong. Itu haram hukumnya. Enggak boleh menikah masa iddah itu. Ya, Bu ya, sampai iddahnya selesai nggih. Benar-benar menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga segala-galanya sampai masa iddah itu selesai. Lah kalau masalah nantinya ketemu atau enggak, aku ya durung ngalami ya, Bu. Karena di dalam Al-Qur'an pun tidak ada ayat yang menyebutkan seperti itu. Maka wallahu a'lam, itu mah hak prerogatif Gusti Allah ya, Bu ya. Dicoba esek meneh, muga-muga ketemu karo-karone lah, Bu. Ya. Benar enggak? Di dalam Al-Qur'an memang enggak ada yang menyebutkan apakah akan ketemu di suami yang keberapa begitu ya. Jadi itu wallahu a'lam bisawab ya, Bu. Sampai jelas ya. Nanti bisa dilihat lagi di surat tentang pernikahan An-Nisa dan surat tentang iddah dan sebagainya, itu semuanya ada di dalam surat Al-Qur'an ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Khadijah. Iya, istri Rasulullah. Ya, Bu, pertanyaan ini pun dari jamaah majelis taklim Matla'ul Khairiyah. Oke. RW Singa, RW 5. Pak RW Singa, Pak. RW 5 Singasari Gresik. Nggih, nggih, nggih. Ya, Ibu. Pertanyaan. Oke. Pasangan suami istri, yes, yang tempatnya berjauhan, okay, antara Bu istri dan suami, yes, tiba-tiba si istri itu minta cerai. Setelah diselidiki, ternyata si istri itu punya pil. Bahkan pilnya itu lain agama. Yes. Dulu perkawinannya perkawinan Islam, yes, terus setelah punya pil pindah agama. Yeah. Yang akan saya tanyakan, yeah, Ibu, apakah suami itu bisa menceraikan istrinya tanpa kehadirannya? Yeah. Dan bagaimana sah apa enggak talaknya itu bisa disahkan oleh pengadilan agama? Yeah. Sekian, terima kasih. Kembali kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Satu hal Ibu, bahwa apa? Talak, hak talak itu diberikan oleh suami. Oleh Allah kepada suami, maksudnya gitu ya. Jadi, kalau misalnya seperti itu ya, tidak ada pengajuan minta cerai dari sang istri, belum menggugat ke pengadilan, belum? Belum. Oke, kemudian dengan hanya dari ucapan, maka itu belum terjadi talak. Belum terjadi perceraian, karena yang punya hak tolak itu adalah suami. Kalau hak tolak itu diberikan kepada wanita, uang kawin seminggu isok tolak lagi, Bu. Ya, wanita kan mainnya dengan perasaan. Betul tidak, Bu? Nah, misalnya suami mengajukan ke pengadilan untuk menggugat, bukan menggugat ya, kalau cerai gugat itu oleh istri, untuk mentalak istrinya, ada kehadiran istri, biasanya dipanggil sampai 3 kali, Bu. Dari pihak pengadilan itu dipanggil ke satu, berjalan sidang, kedua di jalan, enggak ada hadir lagi, ketiga bisa memutuskan talak walaupun tanpa kehadiran sang istri. Itu namanya keputusan perstek kalau dalam dunia pengadilan ya. keputusan yang tanpa dihadiri dari salah satu pihak. Nah itu bisa terjadi ya. Dan kemarin juga kebetulan ada kasus seperti itu, maka sang suami otomatis bisa mengucapkan talak di pengadilan itu. Nah itu sah talaknya. Oke Ibu, hanya itu saja yang ditanyakan tadi. Nah, ya wis lah iso tapi ojo talak lah Bu. Ojo cerai, kalau bisa dibangun dengan bagus supaya kembali terbentuk keluarga sakinah mawaddah warah. Oh, sing durung kawin nek ben kawin, sing kawin ben cerai piye to ya. Ya. Nggih. Oh ya, masalah punya pil dan sebagainya itu jelas dosa ya. Dosanya pada si istri, ditanggung sang istri yang kalau bisa suami meluruskan, tapi kalau enggak bisa ya apa boleh buat, ya. Oke. Okay? Iya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kajian ini bisa membawa nuansa yang lebih bagus lagi di dalam suasana rumah tangga kita, juga untuk anak-anak kita. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.